Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-47 dari surat Al-Baqarah. Itu mengenai peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel, yaitu orang-orang keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam yang semula dahulu mereka diberikan keutamaan yang sangat besar, namun mereka justru tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan agar mereka ingat terhadap kenikmatan yang telah Allah taala berikan kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israel, Israel kemarin sudah kita jelaskan tafsirannya, Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam, sehingga tidak boleh kita mencaci maki atau melaknat Israel. Naam. Jangan sampai keliru dalam memahami ya. Adapun negara yang negara Yahudi saat ini itu negara Israel. Paham ya? Bukan Israel yang dimaksud adalah Ya'qub alaihissalam, bukan. Paham ya? Tapi kalau Israel itu sendiri adalah Ya'qub alaihissalam. Bani Israel berarti keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Negara Yahudi negara Israel. Paham ya? Negara Israel yang na'am barakallahu fikum, negara Yahudi tersebut barakallahu fikum. Na'am. Adapun Ya'qub alaihissalam, na'am barakallahu fikum, dan keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam adalah Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah. Ingatlah oleh kalian kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah berikan keutamaan pada kalian. Dan kalian adalah orang yang paling afdal nah, terhadap alam semesta di zaman mereka waktu itu. Paham ya? Di zaman Bani Israel diberikan keutamaan tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, ayat yang berikutnya sebelum kita baca tafsirannya. Wattaqu yawman la tadzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan berhati-hatilah kalian terhadap suatu hari yang sebuah jiwa itu tidak bisa membalasi jiwanya sendiri dengan sesuatu apapun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan suatu hari yang syafa'ah tidak diterima lagi. Wala yu'khadh minha 'adlun, keadilan tidak bermanfaat lagi. Wala hum yunsarun, dan mereka pun tidak ditolong. Orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirnya di sini. Tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-47 dari surat Al-Baqarah ini, ya dzurriyyata Ya'qub, wahai keturunan Nabi Ya'qub, tadzakkaru ni'ami al-katsirah 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kalian. Washkuru li 'alaiha, dan bersyukurlah kalian kepadaku terhadap nikmat tersebut. Karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, menjaga kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya dengan cara mentaati dan mengerjakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Dan Allah taala telah berfirman dalam ayat yang lain, fadkuruni adkurkum washkuruni wala tadkurun, ingatlah oleh kalian niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku niscaya, atau dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Naam wala takfurun. Berikutnya, wa tadhkuru anni faddaltukum ala alami zamanikum, dan ingatlah oleh kalian sesungguhnya aku telah memberikan keutamaan kepada kalian, memberikan karunia kepada kalian 6, keutamaan yang sangat besar terhadap apa? Alam semesta di zaman kalian. Maksudnya apa? Di zaman kalian, waktu itu zaman Bani Israel, itu Bani Israel keturunan Nabi Ya'qub AS diberikan keutamaan tersendiri gitu. Diberikan kenikmatan yang sangat besar. 6, bikasratil anbiya, dengan banyaknya para nabi, wal kutub al munazzalah, dan juga banyaknya kitab-kitab yang turunkan, di antaranya seperti Taurat wal Injil, seperti Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi nah, barakallahu fikum, kalau kita telusuri dari kalangan orang Yahud yang mereka terkenal membunuh para nabi, karena pekerjaan mereka seperti itu. Orang Yahud itu sangat benci terhadap agama Islam ini. Di antaranya perbuatan mereka membunuh para nabi. Nah, bayangkan tuh, para nabi dibunuh dan mereka lancang, mulut mereka lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, terkadang menuduh Allah Subhanahu wa taala fakir, terkadang tangan Allah Subhanahu wa taala belenggu kata mereka. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah taala itu fakir. Bayangkan tuh, siapa ini? Yahud. Orang-orang Yahud mengatakan Allah taala itu fakir, miskin gitu loh. Bayangkan beraninya mengatakan seperti itu. Kemudian mereka mengatakan wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Paham ya? Sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Bayangkan tuh. Ya, mereka terkenal membunuh para nabi, orang Yahud, dan ambisinya terhadap agama Islam untuk menghancurkan itu sangat kuat sampai saat ini, barakallahu fikum. Nah, dan bahkan nanti di akhir zaman pengikut dajjal yang paling banyak adalah orang Yahud. Paham ya? Orang-orang Yahud pengikut dajjal, nah, barakallahu fikum, yang paling banyak adalah orang-orang Yahud. Menunjukkan bahwasannya 6 ambisi kuat untuk menghancurkan agama Islam itu sangat kuat sekali. Dengan apa? Baik dengan melalui na'barakallahu fikum gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran sesat mereka. Wallahu a'lam. Kita lihat di sini. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala peringatkan mereka wa khafu yaumal qiyamah, dalam tafsirannya tersebut wa khafu yaumal qiyamah, dan takutlah kalian terhadap hari kiamat. Karena hari kiamat barakallahu fikum, kalau kita telusuri satu persatu, sangat genting sekali. Mulai dari keadaannya bagaimana ketika bumi diguncangkan dengan guncangan sangat dahsyat, kemudian benda-benda berat di muka bumi, di dalam bumi dikeluarkan semuanya, orang melihat kelihatannya mabuk padahal tidak mabuk, nah, dan semisalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Dalam surat Al-Hajj itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. 6, kemudian apa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diwafatkan dalam keadaan demikian. Karena hari kiamat tidak akan tegak melainkan di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat. La taqumus sa'a illa 'ala syiraril khalqi. Tidaklah hari kiamat itu tegak melainkan di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat, yang jelek. Paham ya? La taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak tegak hari kiamat hingga di muka bumi tidak diucapkan lagi kalimat la ilaha illallah. Barulah tegak hari kiamat. Paham ya? Nah, kemudian Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan inna min syirarin nas aw inna syirarin nas, sesungguhnya manusia yang paling jelek, man yudriku sa'ah wa hum ahya, orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Nah, inna min syirarin khalqi, na'am barakallahu fikum, man yudriku sa'ah wa hum ahya, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau sebagaimana Rasul sabdakan, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk adalah yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Bayangkan itu. Nah, walaknya billah ya, hari kiamat ngeri sekali. Allah Ta'ala menyatakan apa? Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Suatu hari yang hari kiamat tersebut, orang yang menyusui anaknya lupa dari sesuanya, ditinggalkan karena sangat genting sekali. Kemudian apa? Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang hamil keguguran secara langsung. Bayangkan itu. Karena dahsyatnya goncangan hari kiamat. Kemudian yaumat enam. Kemudian apa? Wataran nasa sukaro, mahum bisukaro. Engkau melihat manusia karena goncangan yang sangat dahsyat itu kelihatannya mabuk. Wah, orang ini mabuk. Padahal enggak mabuk. Walakin adzabullah syadid. Akan tapi adzab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Itulah hari kiamat yang sangat ngeri, barakallahu fikum. Yang mana na'am barakallahu fikum, tanda yang paling besar na'am barakallahu fikum sebelum munculnya hari kiamat adalah dajjal. Yang mana dajjal ini sudah ada di sebuah pulau yang kita tidak mengetahuinya. Di sana sudah ada penjaganya. Penjaga dajjal namanya siapa? Akhrizal. Penjaga dajjal Abu Zur'ah. Dajjal ada penjaganya di sana. Siapa namanya? Siapa? Siapa penjaga Dajjal? Akh Sufyan? Akh Fauzan? Abesan? Jassasah, paham ya? Nah, penjaga Dajjal ada Jassasah. Waktu itu ada salah satu sahabat. Tapi waktu itu belum masuk Islam ya. Nah, di zaman waktu itu sahabat ini belum masuk Islam. Berlayar di sebuah lautan gitu dengan beberapa orang, sekitar 40 orang waktu itu. Agamanya waktu itu belum Islam. Nah, kemudian suatu ketika terombang-ambing oleh angin dan juga diterpa ombak yang sangat dahsyat terdampar sebuah pulau. Nah, siapa sahabat ini? Dasar itu menjaga Dajjal. Nah, sahabat yang pernah bertemu Dajjal, diajak bicara Dajjal dalam keadaan Dajjal terbelenggu, kemudian melapor kepada Rasulullah, cerita kepada Rasulullah, Rasulullah pun membenarkannya. Benar yang disampaikan oleh sahabat ini. Siapa sahabat ini? Siapa Habib? Siapa Habib? Habib Abu Muhammad. Siapa sahabat yang dulu belum masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam cerita kepada Rasulullah tentang Dajjal, bertemu langsung, ngobrol langsung, kemudian setelah itu Rasulullah membenarkan? Akh Fauzan. Akh Abu Iqbal. Yang tepat, yang tepat. Dikit lagi, yang tepat. Tamim bin Abesan. Siapa? Adarini. Siapa? Adarini. Jangan liru, liru, liru juga. Yang meriwayatkan hadis Ad-Dinu Nasihah siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Jangan dicampur-campur. Tamim bin Aus Ad-Dari, Abi Ruqayyah itu. Nah, itulah salah satu sahabat yang waktu itu sempat berjumpa Dajjal. Paham ya? Di sebuah pulau yang dijaga oleh jasasa tersebut. Nah, penjaganya ngeri sekali. Rambutnya sangat panjang, gak diketahui mana kepalanya, mana pantatnya. Karena saking ngerinya itu loh. Paham ya? Nah, suatu ketika akhirnya itu tadi menyampaikan Rasulullah tentang keadaan Dajjal. Sudah ada Dajjal ini. Tapi di mana? Di pulau mana? Wallah alam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ayo. Sehingga perlu kita yakini bahwasanya Dajjal sudah ada. Nah, cuman di pulau mana wallah alam. Penjaganya juga ada. Ada salah satu sahabat yang pernah ketemu tadi itu, Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, kita lihat sini. Wa khafu yaumil qiyamah, dan takutlah kalian terhadap hari kiamat. Yaumun la yughni ahadun an ahadin syai'a. Suatu hari yang seseorang itu tidak akan mampu memberikan kecukupan kepada seorang lain sedikit pun, enggak mampu. Masing-masing nafsi-nafsi. Ya, diriku-diriku bagaimana selamat intinya. Paham ya? Karena hari saat genting sekali. Barakallahu fikum nam. Bagaimana seperti ini? Nah, namun orang-orang mukmin pada kemana nanti hari kiamat itu? Kok tinggal orang-orang jahat? Orang mukmin terus kemana? Sembunyi di mana? Meninggal. Karena Allah Ta'ala nanti di akhir zaman, sebelum tegak hari kiamat, mengutus semacam riyah, itu angin yang sangat lembut, halus. Kemudian angin tersebut, dari kalangan mukmin yang mencium angin tersebut, maka diwafatkan semuanya. Nah, tinggal orang-orang yang jahat. Nah, akhirnya di akhir zaman tersebut, barakallahu fikum, Ka'bah yang semula dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar faedah ya. Nah, kemudian yang dulu pernah mau dihancurkan oleh raja dari Habasyah, siapa itu? Abrohah, ya kan? Masih diperlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir zaman nanti hancur, dihancurkan oleh orang yang apa? Orang yang dari Habasyah juga, dari Ethiopia juga. Nah, orang ini siapa ini? Siapa orang ini? Yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti, dihancurkan itu. Karena apa? Karena sudah enggak ada kalimat la ilaha illallah lagi, sudah. Tidak, enggak ada kalimat la ilaha illallah, enggak ada lagi. tinggal orang jahat. Jadi mungkin untuk dihancurkan. Nah, siapa orang ini? Siapa? Abroha itu mau menghancurkan gak bisa dulu. Datanglah surat Al-Fil. Yang ada di situ Al-Fil, tentara gajah itu kisahnya bagaimana? Gak bisa kan? Dilindungi Allah Ta'ala. Nah, di akhir zaman nanti hancur Ka'bah itu. Dihancurkan. Dihancurkan. Siapa itu akhir zaman yang hancurkan? Dari Ethiopia juga. Muhammad. Itu artinya ini kalau anak tanya itu sebutan itu artinya yang memiliki dua betis kecil, benar. Cuman sebutannya apa? Abu Zurayh. Waduh, bukan. Dul Khawatir itu anu Khawarij itu. Dul Khawatir At-Tamimi itu yang pencetus Khawarij itu dul siapa? Ada dulnya juga. Dusuwaikotain Ahsan. Dusuwaikotain ya. Dusuwaikotain. Orang yang memiliki dua betis kecil. Nah, sebutkan dalam sebuah hadis. Yakhribul Ka'bah. Yawmal Qiyamah Dusuwaikotain Mil Habasyah. Atau semakna dengan itu. Paham ya? Nanti akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti. Dusuwaikotain. Orang yang memiliki dua betis kecil, bayangkan itu. Dari Habasyah juga. Dari Ethiopia. Nah, barakallahu fikum. Hadisnya sahih. Kemudian berikutnya walaikumullahu syafa'atan fil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaatnya bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu enggak bisa sama sekali mendapatkan syafaat. Adapun pamannya Rasulullah Abu Talib itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kok bisa katanya enggak, orang kafir enggak dapat. Fala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang kafir syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Tapi pamannya Abu Talib buktinya dapat syafaat. Khusus. Khusus Rasulullah itu. Tapi syafaat apa di situ? Apakah bisa mengentaskan Abu Talib di neraka? Tapi apa? Ewa, syafaat litakhfif. Syafaat di situ, syafaat memperingankan saja. Adapun azab terus menerus ada. Tapi azab yang paling ringan, mendapatkan azab yang paling ringan, yaitu berdiri di atas bara api sampai otaknya mendidih itu. Waliyadzubillah. Azabnya Abu Talib. Jangan mencoba. Walaupun yang paling ringan tapi ngeri. Paham ya? Surga yang paling rendah. Nah, ini paling rendah aja kalau surga 10 kali dunia dan seisinya. Tapi kalau neraka azab yang paling ringan tadi itu. Ngeri sekali kan azabnya Abu Talib itu. Nah, syafaat di situ bukan untuk mengentaskan dari api neraka, namun syafaat di situ adalah takhfif, memperingan saja. Paham salah ya? Adapun kekal enggak? Kekal jelas. Orang kafir itu tetap kekal di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati, merasakan azab terus. Nah, dikit lagi, wala yaqbalu minhum fidyah, fidyah pun enggak diterima, enggak dibutuhkan lagi. Walau kanat amwalul ardi jami'an, walaupun yang ditunaikan itu yang mau diberikan seluruh harta muka bumi ini semuanya. Harta muka bumi seluruhnya dikerahkan untuk apa, membayar enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, karena intinya nanti di hari tersebut amalan. Intinya amalan tersebut. Wala yamliku ahadun fi hadzal yaum, dan tidak ada seorang pun yang memiliki pada hari ini, hari kiamat tersebut, an yataqaddam li nusratihim, untuk dia itu maju ke depan untuk menolong mereka, wa inqadhihim minal adzab, dan menyelamatkan mereka dari azab. Orang-orang kafir enggak ada yang menyelamatkan sama sekali. Seorang pun enggak akan mampu menyelamatkannya. Karena di hari tersebut barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum menantang orang-orang yang mereka sombong, orang-orang yang mengaku kita adalah penguasa muka bumi, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul limanil mulkul yaum, katakanlah milik siapa penguasa kekuasaan kepemilikan sekarang hari ini? Diam semuanya. Enggak ada yang menjawab. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sendirian mengatakan apa? Qul limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha apa? Tunggal. Naam, dan maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Enggak ada satu pun yang berani mengangkat suara waktu itu. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya nah barakallahu fikum alamnya lain. Alam setelah hari kiamat nanti, padang mahsyar, ahli mauqif yang orang berdiri di atas dataran yang sangat luas sekali. Enggak ada pohon, enggak ada bangunan di situ. Dalam keadaan telanjang. Telanjang. Bagaimana ini? Nanti pada lirik-lirikan enggak kira-kira? Telanjang loh. Makanannya besar kan? Apa yang besar? Yang besar keadaannya genting sekali nih, enggak sempat melihat. Oleh karena itu waktu itu Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana nanti? Dalam keadaan seperti itu bagaimana nanti? Bukankah sebagian itu melihat sebagian yang lain? Kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra ashad min an yanzura ba'duhum ila na'mila awrati ba'd. Atau semakna dengan itu. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat daripada sekedar melihat sebagiannya kepada aurat sebagian yang lainnya. Keempat sudah. Wah, nafsi-nafsi. Nengok aja gak sempat. Karena genting sekali. Matahari didekatkan secara berapa? 1 mil. Kurang lebih 1,5 mil itu, bayangkan tuh. Keringatnya bagaimana? Ada yang keringatnya sampai menenggelamkan, ada yang keringatnya sampai di atas mata kaki. Pokoknya ngeri keadaannya. Tudna syamsu yaumal qiyamah 'alal khalqi na'am kami dari mil. Paham ya? Didekatkan hari kiamat nanti asyams matahari dengan makhluk-makhluk tersebut kurang lebihnya 1 mil, bayangkan tuh. Sekarang yang bermil-mil ini ya, bermil-mil. Paham ya? Jauh sekali itu kalau pas panas, panas sekali. Apalagi ini 1 mil. Jadi keadaannya sangat genting sekali. Nas'allaha salamat wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'allaha an yusallimana 'anil fitan wa nas'allaha an yusabbitana kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalikal qadir 'alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.